Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-174 dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil 'adzim." Ayat yang ke-174 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang tragedi yang menyusul setelah perang Uhud, yang mereka ditakut-takutin oleh para setan yang berwujud manusia, baik dari pasukannya Abu Sufyan, orang-orang kufar, Quraisy atau yang semisalnya, yang kata mereka pasukannya sangat banyak sekali dan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun Rasulullah dan segenap para sahabat tetap berjalan menuju Madinah. Ketika beliau dan juga para sahabat yang lainnya berangkat ke sebuah tempat namanya Hamra al-Asad, akhirnya Rasulullah SAW dan segenap para sahabatnya diberikan keyakinan yang sangat yakin bahwasannya pertolongan itu hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak takut dan justru semakin berani dan yakin bahwasannya kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada segenap kaum mukminin. Seraya mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat yang mulia ini Allah taala menyatakan fangqalabu min ni'mati minallah. Akhirnya mereka kembali dari Hamra'ul Asad menuju ke Madinah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa fadl dan keutamaannya. Lam yamsashum su'un, tidak menimpa pada diri mereka kejelekan, tidak menimpa pada diri mereka gangguan wala rintangan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah taala zat yang memiliki keutamaan yang agung. Qala al-mufassirun athabahum Allah, perhatikan tafsirannya. Faraja'u min Hamra'il Asad ila al-Madinah. Mereka, yaitu Rasulullah dan segenap para sahabat, mereka kembali pulang dari Hamra'il Asad menuju al-Madinah. Kemarin kami sebutkan jaraknya kurang lebihnya 20 kiloan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Pulang ke Madinah bi ni'mati minallahi bi thawabil jazil, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat mulia dan besar. Wa bi fadlin minhu bil manzilatil 'aliyah, dan juga dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Wa qad izdadu imanan wa yaqinan, sungguh segenap kaum mukminin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditakut-takutin oleh orang kafir, justru mereka semakin bertambah keimanannya dan keyakinannya. Wa adallu a'da Allah, dan justru nah mereka merendahkan, menghinakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak takut gitu loh. Ditakut-takutin tapi tetap malah berani, enggak takut. Sehingga membuat musuh-musuh Allah semakin bisa dikatakan rendah hina gitu. Wa fazu bisalamati minal qatl wal qital. Akhirnya mereka pun selamat, menang, membawa keberuntungan berupa keselamatan dari peperangan dan pembunuhan. Jadi tidak ada peperangan, tidak pula pembunuhan, yaitu ketika perang Hamra' al-Asad terjadi tidak jauh di hari kemudian setelah perang Uhud. Naam, sama-sama tahunnya ya 3 Hijriah. Naam. Wattaba'u ridwanallahi bi ta'atihim lahu wa li rasulih, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan juga mentaati rasulnya, dengan ketaatan mereka terhadap Allah dan terhadap rasulnya. Wallahu dzul ihsanin wa ata'in katsir wasi'. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kebaikan dan pemberian yang sangat banyak, wasi', luas, alaihim, yang diberikan kepada mereka, wa ala ghairihim, dan juga kepada selain mereka. Jadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, yang diberi bukan hanya orang-orang mukminin saja. Orang kufar pun di dunia ini diberikan kenikmatan juga, diberikan harta, diberikan nan kekayaan. Namun sudah kita lewati, adapun pemberian Allah taala yang diberikan untuk orang-orang kufar itu hanya penguluran. Paham ya? Penguluran waktu sesaat saja. Wa illa mereka semuanya kelak di akhirat sebagai penduduk api neraka jahannam wal a'yadu billah. Naam. Adapun kaum mukminin, kaum muslimin, pemberian yang berupa harta melimpah, kekayaan yang sangat mewah dan banyak dan besar, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba tersebut bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana sudah kami jelaskan berkali-kali, yang namanya ujian itu bisa wujudnya adalah kenikmatan, bisa pula wujudnya apa? Bisa pula wujudnya adalah nan kesengsaraan atau musibah. Kalau ujian berupa kenikmatan, kekayaan, harta yang melimpah, agar hamba tersebut bersyukur ataukah tidak, itu ujiannya. Tapi kalau diuji dengan sebuah musibah, petaka, bencana misalkan, menguji hamba tersebut bersabar ataukah tidak, karena semua yang menimpa hamba kebaikan, kalau hamba bisa menempatkan pada tempatnya. Datang dalam hadis yang sahih rawahu muslimun, dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Apa artinya? Alangkah mengherankan, alangkah mengagumkan perkaranya seorang mukmin. Semua perkaranya adalah kebaikan untuknya, bayangkan. Semua perkaranya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kaifahaluk ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Mau musibah, bencana, ataupun kita dalam keadaan senang, alhamdulillah ala kulli hal. Paham ya? Kemudian bagaimana? Kenikmatan ini, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, itu semuanya tidak dimiliki kecuali orang mukmin saja yang bisa merasakannya. Apa itu? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Apabila seorang hamba, seorang mukmin mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka ini adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apabila seorang mukmin ditimpa sebuah musibah yang menyusahkan, menyedihkan, dia bersabar, fakana khairan lah, itu juga kebaikan untuknya. Semuanya baik, barakallahu fikum. Semuanya kita yakini ada hikmah di balik ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, kalau seandainya kita diuji dengan sebuah musibah, terkadang bencana, kesusahan, pikiran yang banyak atau yang semisalnya, kaif haluk ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji min Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam keadaan. Keadaan susah, keadaan senang, alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Ayat yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-175 dari surat Ali Imran, ini yang terulang-ulang mengenai larangan kita takut dengan jin dan setan. Dibiasakan kita menjadi orang yang pemberani. Paham ya? Walaupun usia masih muda, kita upayakan menjadi orang yang pemberani, enggak takut setan, enggak perlu takut jin, apalagi takut pohon. Pohon beringin kira-kira rembuyuk gitu ya. Nah, banyak pohonnya, takut, jangan takut. Apa rembuyuk bahasa Indonesianya ya? Rimbun gitu ya. Nah, besar gitu. Kemudian takut, jangan. Gemetaran lewat, merinding, bulu-bulu belakang pada naik. itu wajar, tapi diupayakan dihindari. Namanya mungkin masih terbawa pengaruh-pengaruh terdahulu, hindari. Ini kita akan baca ayatnya nanti. Larangan kita takut dengan jin dan para setan. Allahumma musta'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Hanya saja yang membuat kalian terlambat, maksudnya membuat kalian lambat dan takut, itu adalah para setan yang menakut-nakutin wali-walinya. Fala takhafuhum, maksudnya wali-walinya ini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ditakut-takutin oleh setan. Naam, agar mereka lambat dalam bergerak, lambat dalam berjihad. Naam. Apa kata Allah Ta'ala? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini ada rahasia di balik ayat in kuntum mu'minin. In di sini in syartiyah. Di dalam ilmu bahasa Arab, in syartiyah itu awal mulanya harus didahulukan awalnya. In tadhhab adhhab, in taqul aqul. Itu awalnya. Tapi manakala in syartiyah diakhirkan, kemudian jawab syaratnya diawalkan, memberikan faedah apa? Hasr, pembatasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kalian benar-benar beriman, jangan kalian takut kepada mereka. Itu loh. Paham ya? Jika kalian benar-benar beriman, benar-benar orang mukmin, jangan takut kepada para setan. Jangan takut kepada para jin. Takutlah kepada aku, kata Allah Ta'ala, in kuntum mukminin. Seakan-akan susunannya in kuntum mukminin fala takhafuhum wa khafuni. Itu seakan-akan seperti itu. Namun di sini sudah kita lewati ya, taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya, na barakallahu fikum, diakhirkan memberikan faedah apa? Pembatasan. Paham itu ya? Na barakallahu fikum. Nah, di sini seharusnya didahulukan, kemudian diakhirkan, sana memberikan faedah pembatasan. Mahfum insyaallah? Naam. Jadi enggak boleh takut dengan jin, setan, hantu. Enggak ada. Enggak perlu ya, Abu Umat ya. Enggak perlu. Takut apa? Paham ya? Nah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya na barakallahu fikum itu semuanya bersumber dari akidah yang lemah. Paham ya? Keyakinan yang lemah, tauhid yang lemah. Oleh karena itu setelah kita pelajari ilmu tauhid, tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma wa sifat, na'am barakallahu fikum, jangan lagi takut dengan jin. Apalagi takut dengan kegelapan, lampu mati udah gemeteran, enggak berani ke WC. Jangan. Ya, berani. Na'am barakallahu fikum, jangan takut. Takut apa? Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kalau seandainya antum jumpai suara-suara yang aneh, jangan antum lari, tengok aja apa yang ada di situ. Enggak ada apa-apa insyaallah. Ya. Na'am barakallahu fikum, jangan takut ya. Na'am barakallahu fikum, karena apa? Perintah ini sangat perlu kita jaga baik-baik. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perintah lawannya. Apa larangannya? Jangan kalian takut kepada mereka. Perintahnya apa? Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat alur yang disebutkan di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah innamal musabbitu lakum fi dzalik. Hanya saja yang bikin lambat untuk kalian di dalam peperangan tersebut, nakut-nakutin, takut, lambat, huwa syaitan, yaitu setan. Ja'akum yukhawifukum ansar, yang datang kepada kalian menakut-nakutin kalian. Nah, barakallahu fikum, menakut-nakutin apa? Menakut-nakutin wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Fala takhafur musyrikin, jangan kalian takut kepada segenap kaum musyrikin. Li'annahum di'afun la nasir lahum, karena mereka itu lemah sebenarnya, orang musyrikin. Mereka lemah dan tidak ada penolong bagi mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku bil ikbal. Takutlah kalian kepadaku bil ikbal ala ta'ati, dengan peduli, perhatian penuh menuju kepada mentaatiku. In kuntum musaddiqina bi, jika kalian benar-benar jujur keimanannya kepadaku. Wa mutabbi'ina rasuli, dan jika kalian benar-benar mengikuti rasulku. Ini dalil yang sangat kuat dan sering muncul. Upayakan dihafal, barakallahu fikum, sangat pendek dan mudah dihafal. Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum makhafuni in kuntum mu'minin. Karena penting sekali untuk sebagai motivasi, dorongan kita semuanya agar enggak takut dengan yang namanya bayang-bayangan, jin, setan, batu besar, pohon besar. Itu biasanya orang-orang kalau belum kuat imannya, tauhidnya, takut biasanya. Paham ya? Apalagi di kampung-kampung yang banyak tempat-tempat gelap itu. Enggak usah takut. Yang dulu-dulu berlalu, berikutnya berani, bismillah. Paham ya? Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, lewat depan kuburan pun enggak usah takut, bismillah saja. Paham ya? Perlu baca doa-doa. Assalamualaikum ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lala'ikun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Naam, seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-176. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha shay'an." Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini nasihat yang sangat bagus Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak dimasukkan ke dalam hati kesedihan terhadap apa yang sudah menimpa kekalahan di dalam perang Uhud tersebut, karena di balik itu semuanya ada hikmah. Di balik itu semuanya ada hikmah. Wa la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Dan jangan membuat engkau sedih orang-orang yang mereka justru bersegera nam di dalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam kesesatan. Innahum lan yadurullaha syai'a, sesungguhnya mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Padahal sebenarnya Allah Ta'ala itu inginkan agar mereka itu tidak punya bagian sedikit pun nanti di akhirat. Nah, terus bagaimana? Buktinya orang kafir, orang kafir di dunia banyak yang kaya enggak? Banyak yang kaya mobilnya mewah, rumahnya tingkat. Paham ya? Katanya enggak diberikan bagian, itu di dunia saja. Di akhirat la hadza, enggak ada bagian untuk mereka. Wala nasib, tidak ada bagian untuk mereka juga. Sama sekali. Nah, terus bagiannya adalah kecelakaan di neraka wabitsal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Allahumma musta'an. Kita lihat, walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih dan menyakitkan. Qala al-fasirun asabahumullah la yudkhilul huzna ila qalbika ayyuhar rasul. Wahai Rasul, engkau jangan masukkan kesedihan kepada hatimu, di dalam hatimu. Biarkan. Haula'il kuffaru bimusara'atihim fil juhudi wat dalal, mereka orang kufar dengan semangatnya mereka, segeranya mereka di dalam menentang dan kesesatan. Innahum bidzalika, sesungguhnya mereka dengan sebab perbuatan tersebut, lan yadurullaha syai'a, mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, kenapa? Karena yang namanya perkara kedzaliman itu kembali kepada orang yang berbuat kedzaliman tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, bahwasanya kedzaliman bagi atau yang semisalnya itu justru akan mengenai orang yang berbuat kedzaliman itu sendiri. Ya Yanas ya. Apa? Naam, innama baghyukum ala anfusikum. Jadi bagi kedzaliman, nah, itu mengenai diri-diri kalian sendiri yang mendzalimi tadi, yang berbuat kezaliman. Naam, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ya. Naam, ya ayuhan nas. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi, tidak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, jangan kau ambil hati. Biarkan. Naam. Innama yadurruna anfusahum bi hirmanihim halawatul iman wa 'adzimus thawab. Hanya saja mereka membahayakan diri mereka dengan diharamkannya manisnya keimanan. Mereka enggak dapat manisnya keimanan, dan juga diharamkannya terhadap mereka enam pahala yang agung dan besar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum sawaban fil akhirah. Allah Ta'ala menginginkan agar apa? Agar enam mereka tidak memiliki pahala sedikit pun di akhirat kelak. Naam. Li'annahum insarafu an da'watil haq, dikarenakan mereka berpaling dari apa? Seruan al-haq, dari dakwah kebenaran berpaling mereka. Walahum adzabun syadid, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Naam ikhwan fi din, a'azzani rasulullah. Kita tutup yang terakhir ayat yang ke-177. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurullah syai'a wa lahum 'adzabun alim. Ayat yang sangat mulia ini, yaitu ayat yang ke-177 dari surat Al-Imran. Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina ishtaraw al-kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang mereka perjual belikan keimanan dengan kekufuran, maksudnya diganti, sudah dapat keimanan malah justru diganti dengan kekufuran, lan yadurullah syai'a, tidak membahayakan Allah Ta'ala sedikit pun, justru bahaya akan mengenai siapa? Mengenai siapa? Mereka sendiri, mengenai mereka sendiri. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Qala al-mufassirun, asabahumullah, innal ladzina istabdalu al-kufra bil iman lan yadurullah syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengganti, menukar kekufuran dengan keimanan, mengganti keimanan dengan kekufuran, dibolak-balik sama saja ya. Jadi mereka itu enam lebih mengedepankan kekufuran daripada keimanan. Sudah beriman, keimanan diganti dengan kekufuran. Mungkin sebabnya karena dunia, atau sebabnya karena harta, sebabnya karena fitnah syubhat, syahwat, atau semisalnya. Lan yadurullah syai'a. Mereka tidak akan mampu membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, enggak bisa. Bal dararu fi'lihim ya'udu 'ala anfusihim. Bahkan bahaya petaka perbuatan mereka kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Walahum fil akhirati 'adzabun muj'. Dan bagi mereka di akhirat kelak mendapatkan azab yang menyakitkan. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha innahu waliyyul qadir 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin.